قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في دار آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal, suatu soalan, adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Jadi soalan buat dalam kitab ni, kita bersahabat dengan jin ni molek ke jauh? Kalau molek, nak kawan. Dah molek ni kena buat. Kalau tak molek, sambung kawan. Nah. Hal molek kita. Jawab kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab yang tersebut. Kitab yang tersebut, kitab Yawaki. Bahawa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat ji, dia kata. Maknanya tak molek. Sangat keji. Walaupun ada hak dok yang tidak jahat, tetapi golik ni jadi tak boleh. Ha, jadi jawab mesti atas golik lah. Katanya barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil. Sangat jahil. Dia jahil se, sangat jahil se. Tak bukan orang orang ni kawan dengan jin. Nah, tidak ada dalam suatu hadis yang kita pernah dengar atau kita terima dari Nabi yang salam, yang ada Nabi menyebut janisil jan, duduklah kamu sama-sama dengan jin. Ada yang kita dengar janisil ulama, tiadalah pergi duduk dengan orang alim. Itu ada. Jadi kalau kita tinggal duduk dengan ulama, kita duduk dengan jin, maka kita sangat jahil. Jahil ni sangat tak tahu sangat. Dari kerana yang wali atas jin itu adalah perbuatan dan perkataannya jin itu berlebih-lebihan dan lusuh. Bukan mesti pada wali. Ada jin yang berkata benar di dalam sejarah. Tapi pada wali. Seperti kelakuan manusia yang fasik, yang ramai di kalangan jin macam orang yang fasik. Ada orang yang, orang manusia ni, yang nak kira salih dengan fasik, ramalah hak fasik. Salih tidak ramah, baik. Nah, jin gitulah. Berkawan dengan jin sama macam berkawan dengan orang fasik. Maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin, seperti larinya daripada persahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Fasik maknanya yang tidak taat kepada perintah Allah. Ulama-ulama mentakrifkan lafaz fuskun atau fasik ini al-khariju min ta'atillah, keluar daripada patuh kepada Allah. Orang suruh semayang tak mahu semayang, ini fasik. Orang larang pakai gelang, orang lelaki pakai gelang, fasik. Jadi larang pakai barang kemah, dia pakai barang kemah, jadi fasik. Larang dedah aurat, rapuan tak boleh pali dedah, tak boleh siak kain sampai nampak labu tif, tak boleh pakai dengan siap pergi masa minggu. Dia buat juga, mana dia lari daripada taat kata Allah. Dia panggil fasik, orang jahat perempuan. Ada fasik, orang jahat, orang tak pakai kalangan lelaki. Maka tanda orang yang berakal, dia tidak akan berkawan dengan orang fasik. Apatah lagi percaya kepada orang fasik dan meninggalkan kalam-kalam ulama. Ulama duk ngajar bab tauhid akidah, terang kepada dia cara-cara menjaga iman. Daripada tak kenal sifat Allah, boleh kenal sifat Allah. Daripada tak kenal rasul, kenal rasul. Boleh tahu dia hidup dengan ulama. Tapi sepatah dia dengar kata orang fasik, dia lawan selalu ulama. Ini kata sepatah. Belajar bab sifat 20 saja siapa tak cakap. Habis kitab nadab tahun-tahun dengar kata mulut tanjiri kodin, suluhi kodin, tanjiri hadis, kamu tati, kamu pati habis. Nah, lepas kita Farizah ngaji pula. Apa benda ni kita? Mukaddimah kubra suara kita tu. Tapi sepatah dia dengar Tok Rono. Jaya dia tu. Sepatah tu Rono saya waktu ambil kita 8 tahun. Tunggu 8 tahun waktu ambil kita. Nah, bertukar kita, dobit padirai kita pacu. Bakal 8 tahun. Tok Rono kata sepatah tu. Sirih, benda yang sirih. Jaya tu. Ha, ni manusia belek tu. Nah. Cerita baksin lagi. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab, jadi sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedulukan dengan jin itu beroleh kebajikan. Dan akar kejadian jin itu api, dan api itu sangat banyak geraknya, datang berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya jin. Api ini dia tak ada diam, tanah ini dia diam statik. Api kalau tengah api, dia menari yang mau api. Dia duduk diam. Nah, menaikkan api lilin. Ada roh. Kalau besar sikit, joget halu. Dia kalau cek, dia slow api. Kalau ramai, joget halu. Dia tengok lidah api itu tak duduk diam. Maka jin jenis tak duduk diam. Sebab itu ada jin kalangan yang suka berpindah landak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, katanya Nabi SAW telah bersabda, al-jin salah satu asnah. Jin ni ada tiga golongan. Simpul lahum ajnihatu yatiru nabiha fil hawa. Satu golongan daripada jin ada sayap. Dengan sayap inilah, kata Rasulullah, jin ini dapat terbang pada udara. Ha, ni lagi tengok jin di udara. Pian-pian nampak buat tamu tu. Tak, lari kita tengok. Ha, kalau Tuhan tunjuk. Soal dia, ada, ha, ada sayap. Watimpun hayatun watiladun. Dan satu golongan daripada keluarga jin, merupa ular dan merupa anjing. Atas rupa ular dan atas rupa anjing. Watimpun yahiluna wa yuba'inuna. Dan satu kumpulan lagi yang suka berpindah randa. Ha, ini, tengah daripada cerita Rasulullah kepada kita tentang jin. Jadi tak duduk diam, kerana perangai dia perangai api yang setiasa bergerak ke sana kemari. Dan lagi katanya bahawa jin itu terlebih keras fitnahnya atas yang sekedudukan dengan dia jin daripada manusia. Maknanya jin, kalau kita kawan dengan dia, lebih kuat fitnah pada walik daripada fitnah kawan sama manusia. Berkawan sama manusia ni dia fitnah. Manusia ni dia fitnah. Maksud fitnah ni bukan saya bawa fitnah. Maksud fitnah ini maknanya boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik dengan sebab kita ramah kawan. Biasalah dia berlaku fitnah. Kalau orang tak benar kita, orang tak sakit hati. Tapi kalau orang benar, orang sakit hati lagi. Tak. Kalau kita tak ada benda, orang tak susah. Tapi kalau kita ada barang, kita ada harta, kita ada mah, kita ada titik, maka mari rasa sakit hati yang membawa kepada fitnah, dendam dan sebagainya. Itu fitnah. Nah. Maka fitnah berkawan dengan jin lebih besar daripada fitnah, maknanya kesusahan yang datang akibat berkawan sesama manusia. Kalau kita kata ramai dah kita yang jadi susah dengan sebab kawan, dengan sebab saing, dengan sebab gadah. Dia tipu di kawan, dia fitnah di kawan, dia penak di kawan, dia zoling sama anak-anak di ramai hak tu. Dah. Maka dengan jin lebih lagi. Nah, dengan jin lebih lagi. Tetapi kalau ada jin yang soleh, maka ia lebih soleh. Kerana jin jarang yang soleh. Kebanyakannya tidak soleh, iaitu fasik sebagaimana manusia. Kebanyakan daripada manusia tidak syukur kepada Allah. Sebab tu kita tengok dah pelik sekarang ini. Allah Ta'ala beri dia kesihatan tubuh badan yang didapat menggunakan kesihatan untuk sembahyang lima waktu, untuk berjalan ke surau ke masjid. Tetapi digunakan kesihatannya untuk bermain bola pagi petang. dapat dagang di masjid. Tuhan beri dia kenderaan, yang dengan kenderaan itu dia hanya tekan suih dan kakinya digerakkan sedikit tekan minyak, tak payah masuk dia kerana automatik. Boleh pergi masjid surat, tetapi digunakan wajib pakar main buah mata gerak dia. Ha, tanpa naik buah fungsi yang dia kata sama lagi hanya pucuk ulu. Ha, hanya pucuk ulu. Kalau jatuh mampu bahan sana, mati jahit tak payah mandi. Ha, orang masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala beri dia anak supaya dia hantar kepada ulama-ulama, duduk di hadapan ulama, menimba ilmu daripada ulama. Tapi dia tidak syukur nikmat anak. Dia beri anak dia kepada Cikgu Lim, Cikgu Munyandi, Cikgu Mutusami, Cikgu Mamat Dak Semayang, Cikgu Abdullah main judi. Habis anak-anak dia, dia pecah anak kepada Allah Ta'ala. Jadi yang syukur sedikit saja. Wa qalilun min ibadaya liya syakur. Sedikit sangat hamba tu yang bersyukur, mana yang balas budi. Tak ramai, ramai hak ni. Tak gi mari, gi mari, gi mari. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitab ni yang bernama Futuhat. Dia ada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu, berlebih ilmu akan Allah Ta'ala. Kita kawan dengan jin, dah boleh ilmu nak kenal Allah. Dari kerana jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifat Allah. Pasal apa dia kata lagu ni? Kerana jin tidak kenal Allah sebagaimana manusia kenal Allah. Walaupun jin itu lebih tua, lebih dahulu daripada jenis manusia, tapi yang paling kenal Allah adalah manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana a'rafukum bi rabbi. Aku yang paling kenal di antara kamu dengan Tuhan. Dalam ramai-ramai yang Allah Ta'ala beri kesempatan kenal Allah, Rasulullah SAW orang yang paling kenal. Nah, jadi jelas bahawasanya manusia lebih arif dengan Allah, lebih mengenali Allah, sedangkan golongan jin tidak sebagaimana manusia. Tidak ramai di kalangan mereka itu yang mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Dan terkadang disengka oleh manusia yang sedulkan dengan jin bahawa segala yang dikhabarkan oleh jin akan lebih barang yang berlaku dalam alam ini karamat daripada Allah Ta'ala baginya. Maka sengkanya itu batil. Maka dengan apa juga karamat datang daripada pihak jin. Dari kerana kesudahan memberi jin akan manusia yang sedulkan dengan dia, bahawa diberi tahukannya akan khasiat segala tumbuhan dan khasiat segala batu dan khasiat segala isim dan huruf-huruf. Hanya saja. Dia tak kenal dengan Allah. Dia tak kenal syariat. Dia tak kenal asbab nuzul Quran. Dia tak kenal hukum hakam sebagaimana manusia. Jadi kalau kita nak berkawan dengan jin, kita nak mendalami ilmu agama, maka kita telah membuat satu keputusan yang silap. Kerana kita tidak dapat mendalami ilmu agama daripada golongan jin. Dalil-dalil banyak membuktikan bahawa dari golongan jin ramai yang datang berjumpa dengan ulama-ulama di kalangan manusia untuk belajar ilmu agama. Mereka lebih kurang tentang agama daripada manusia. Jadi kita nak kenal agama dengan jin, tak jadi lah. Tak jadi kerana mereka ni tidak sebagaimana manusia yang lebih tahu tentang agama, tentang syariat, tentang wahyu dan seumpamanya. Jadi tidak ada keramat bagi jin. Tak ada jin keramat. Nah, habis-habis kita boleh hasil faedah berkawan rapat dengan jin. Jin hanya dapat mengajar kita khasiat tumbuh-tumbuhan. Dia ni tak buat tu lah. Daun ni, nah, jin mani. Daun ni batu garam. Akor ni batu lah. Gitu je lah. Kita boleh. Tapi nak alim dalam ilmu agama, tak dapat tidak. Kena duduk dengan ulama-ulama di kalangan manusia. Kalau ada orang kata dia nak lebih ilmu daripada orang lain, maka dia nak mengaji dengan untuk guru jin, tak boleh. Kerana tidak ada yang lebih alim melainkan manusia. Tak, cuma satu ilmu saja yang alim daripada manusia, daripada kalangan jin, iaitu ilmu membuat filem. Satu orang jin pandai tapi manusia. Nah, ya, kerana banyak kerjanya mengosek orang, nak, menghasut orang, nak, mendatangkan penyakit, wabak dan sebagainya. Itu banyak. Beri orang lupa, orang lupa itu masuk jin. Orang lupa itu masuk jin. Nah, hilang ingatan, psikiatri, sakit jiwa. Kalau kita pergi di hospital, penyakit jiwa, doktor akan tanya, ada dengar suara? Suara jin. Jin kau bawa ke telinga, buat gini, gini, gini, gini. Bagi kita tak ada apa, orang tengok, wah ni gila lah ni. Kerana kita tu ikut suara-suara daripada jin. Jin yang meniup pada telinga anak Adam, nak untuk menghasut anak Adam, berbuat perkara yang pelik-pelik. Bila dibuat perkara yang pelik-pelik, jin pun suka, bagi manusia kata sakit jiwa dah. Nah, aku kata suatu hari hamba perempuan Khalifah yang bernama Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil Perdana Menteri lah Khalifah yang memerintah pusat pemerintahan Islam, kerajaan Islam yang berpusat di Baghdad, yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Jadi hamba perempuan ni lupa. Hamba perempuan habis sayang sekali lupa. Ngaruk ngabang kan cakap, kan cakap kami, kan cakap kalau berang. Hamba perempuan. Maka tidak ada arah dah. Melainkan cari, hantar utusan supaya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dijumpa Imam Hanbali. Maka katanya utusan mutawakil, dia kata presiden mutawakil, khalifah mutawakil, itu hamba ni minta tolong tuan hamba pergi di istana dengan penuh kehormat untuk berobat. Hamba perempuan yang sangat dikasihi oleh khalifah, yang telah masuk rasuk oleh jin, bergelepoh sekali. Nah, cakap naruk nabang pepik nolong, kakak menangis, kakak suka, kakak semok, suka pulak, menangis pulak. Nah, kena pergi lah pasal peletok daripada ketua kerajaan yang paling besar ketika itu, Imam Ahmad Hanbal, seorang ulama yang sangat daif kedudukan. Nah, yang sangat miskin, patut pidana. Seorang ulama besar, seorang imam. Jadi ulama ni dia tak pergi. Dia tak pergi. Nah, sebab itulah kalau nak jadi ulama-ulama, dia tidak pergi pada pintu raja-raja, melainkan untuk memberi nasihat. Maka kata Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, dia lucuk selipar dia. Dia ambil selipar sebelah kiri dan beri kepada utusan raja. Dia kata, muak alik selipar ke setannya, kita ada masa nak pergi setannya. Kalau kita memang hukum bunuh lah. Dia kata dia panggil. Dah pula dalam bukti, kirim selipar dah pula. Kirim selipar. Selepas belah bui kepada bui raja ni, balik mukabar kepada mutawakil, muak gini mutawakil, Imam Ahmad dari Mali ada kerja nak mengajar. Nah, dia kirim selipar. Beri selipar ni biar raja pegang. Dan raja ni mutawakil bawa selipar tu ni pergi kat hamba dia yang kena rasuk jin, akak selipar dan berkata, wahai jin yang jahat yang duduk di dalam tubuh hamba perempuanku, hendaklah kamu keluar dengan segera. Kalau tidak, aku akan pukul kamu dengan selipar Imam Hanbali 70 kali. Hendaklah kamu keluar segera. Maka baliklah utusan ni dan tanya mutawakil, mana Imam Ahmad? Tak mari-mari. Maka jawab utusan ni, Imam Ahmad sibuk di masjid mengajar orang ramai, dia tak boleh mari. Maka murka mutawakil. Agar lah orang dia panggil tak boleh mari, orang lain mari belaka, berokok mari semua. Tak, hari tak mari, hanya orang lebih. Pasal Imam Ahmad adalah disebut oleh ulama-ulama di dalam manakib-manakib, jadi ketika zaman dia, dia lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi pada zaman dia. Zaman dia itu tak ada orang tanding paling kuat takwa kepada Allah. Tak takut sikit pada orang. Sampai begitu. Bila tengok raja nak marah, maka kata utusan, tapi beliau Imam Ahmad kirim selipar. Oh mana? Dia dah nak mari kirim selipar, aku raja besar. Meda siapa nak retih baju-baju je kan kelipat. Ha. Tengoklah manusia. Gaji mutawakil ke orang nak kiri selipat. Betul kau tu yang selipat. Ini selipat. Nah. Kita lagi nak kapitan rambak tu kau bisa. Nanti nak makan nanti kayu buat nanti. Dia kiri selipat. Kemudian diberitahu kepada raja mutawakil, begini Imam Ahmad ajar memegang dah selipat. Ha? Selipat beliau ni. Kemudian mengeralak nak katok kepada hamba ni. Kemudian mengatalah. Amun kata begini, hei jin yang wujud dalam tubuh sebagaimana yang dia ajar oleh Imam Ahmad. Maka raja Khalifah Mutawakil pun tak dapat tidak tanya sayang kepada hamba jariah perempuan yang sakit ni dalam keadaan nak marah pun pegang juga selipar Imam Ahmad. Di situ maka jadilah selipar Imam Ahmad lebih berharga daripada raja sendiri. Dan mengikut pesanan Imam Ahmad, hendaklah di atas selipar itu lebih tinggi daripada kepala. Dia pun akak tinggi pada kepala. Mana selipar dia mulia pada kepala lagi. Maka begitu orang ulama tidakkan boleh jadi Imam Mazhab. Nah, orang tanya Imam Ghazali, hey Imam Ghazali, ilmumu yang begitu banyak seperti laut, kenapa mu tak buka mazhab yang kelima? Mu ni sama hebat dah. Patut boleh dah buka mazhab yang kelima. Jawab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata semua orang yang bermimpi, ramai yang melihat di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ramai yang lihat di belakang Rasulullah dekat para sahabat. Ada empat orang laki-laki, iaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Imam Hanafi. Aku dah pernah duduk dengan Nabi orang mimpi tengok. Maka dengan kebesaran empat orang ni, tak ada layak sedikit pun bagi aku nak buka mazhab yang kelima. Tengok Imam Ghazali. Ilmu melaut. Kita mengaji baru 3 hari. Rasa ikut mazhab, ikut Nabi. Tak betul ikut Nabi. Jadi ulama-ulama dah ikut mazhab, ikut iblis lah tu. Dia nak ikut Nabi. Ini masalah. Bila ilmu sikit, dia jadi naik tagam. Tak, bila ilmu banyak, dia jadi rendah diri. Imam Ghazali kata orang mimpi jumpa Nabi, tak orang Imam Mazhab duduk kat Nabi. Mana ada muka aku? Kenapa? Tak layak lah aku nak buka mazhab baru. Aku tak berani nak tanggung dia harapan Nabi. Orang ikut aku berjuta-juta orang. Nah, jadi ini salah-salah Imam Hanbali. Dengan bijaknya, berlipa dia lebih mahal daripada mahkota lagi. Kerana akak tinggi daripada parah kepala. Wak-wak nak katak gitu. Itu mulia dia. Maka katalah mutawakil dalam keadaan malu, hei jin yang duduk di dalam tubuh hamba perempuanku, hendaklah kamu keluar dengan segera. Kalau tidak, aku pukul kamu dengan terompah Imam Hanbali 70 kali. Maka keluar dengan serta-merta seekor jin yang sangat besar daripada atas belakang budak perempuan. Dan berkata kepada mutawati, dengan diperhatikan oleh buih-buih raja yang ramai dalam istana, dia kata, kalaulah Imam Ahmad, kalau mu kata dah suruh aku keluar daripada Iraq, aku akan keluar daripada Iraq. Tapi mu suruh keluar daripada tubuh saja, aku hanya keluar daripada tubuh saja. Dan aku memang kena keluar, sebab Imam Ahmad orang yang sangat takut kepada Allah. Maka siapa yang sangat takut kepada Allah, aku pun takut kepada dia. Kata jin, tengok. Sebab tu jin tak takut kita. Kita tak takut Allah. Jin mana takut muka kita? Dia tangim. Dia jelek, baru kita tengok. Kita lebih tengok. Anak kita ni buat macam-macam ikut sikit sekali. Tak, ni ngosek ni apa ni, okey, rumah ni kekal ni, takut apa lagi ni. Tak, set-set sarukkan belakang anak-anak. Tak, mana buka takut Tuhan. Kita bukan takut Tuhan. Kita takut Roblox, DPJ. Kemudian, maka perempuan ini, bila besar menjadi subur dan berkahwin. Bila berkahwin mendapat anak yang paling ramai. Apa berkat itu semua. Terbit jin jadi sehat walafiat. Beranak ramai. Ramai sekali dalam Baghdad ketika itu. Hebat. Itu baru teropok. Belum tapak tangan Imam Hanbali. Kalau tapak tangan Imam Hanbali lepas muka kita, balik awal dulu. Jadi kusta hujung keturunan. Kalau orang takut Tuhan, memang gitu. Orang lebih. Orang tak bilang vitim. Kita di rumah bilang piti, dia dah ada bilang. Nah, kita di rumah dia dah ni baru lelak. Eh, dah ingat nak bilang piti ni. Baru muda bilang piti. Bilang-bilang-bilang 1,500. Ha, cukup lah. Ha, setahun 4 kali bilang. Tak keluar lagi dicicok. Ha. Lala makan di ubuk-ubuk. Lama nak kita. Apabila telah wafat Imam Hanbali rahimahullahu ta'ala, maka datang pula jin itu masuk balik ke tubuh perempuan hebat ni. Mata kata jahat. Selama hidup Imam Ahmad, dia tak masuk. Hidup nengung itu pergi jalan Baghdad. Lagi tak lagi jauh. Nah, bila dengar kewafatan kematian Imam Hanbali, maka dia datang semula kepada perempuan itu dan masuk dalam tubuh dan jadi meracau-racau. Maka Khalifah Mutawakkil teringat kepada Imam Hanbali, tetapi tidak boleh panggil lagi kerana Imam Hanbali telah mati. Tinggallah kawan Imam Hanbali yang terkenal menggantikan beliau, iaitulah Imam Abu Bakar Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yang begitu hebat ilmunya. Maka dipanggillah Al-Mawardi datang ke istana. Maka datang ke istana Mawardi pun mari. Mari ngongong-ngongong. Dia pun buat macam Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai jin yang duduk di dalam tubuh hamba perempuan mutawakil, keluarlah kamu dengan segera. Kalau tidak, aku pukul kamu dengan teropoh aku. Bukan teropoh Imam Hanbali. Maka jawab jin dengan segera, aku tak mau keluar. Aku tak takut kemum. Aku hanya takut pada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi tak jadi apa. Mati perempuan itu dalam keadaan tak hilang penyakit kena racun jin. Nah, ulama sahabat ada lagi tak takut Tuhan. Mana ni? Dah kita dengar. Kita ni. Nah, kalau buat dengan dah nak kita muka ada hamih hayo ping lagi. Ha. Kalau buat dengan lagi kita. Tengok Imam Al Abu Bakar Al Mawardi, tokoh terkenal dah atas muka bumi. Dia kata aku tak takut. Sikit aku tak takut. Aku takut Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kita ambil pengajaran. Perangai jin. Abi kuat dia boleh hajar nama-nama hisin, nama benda dan nama huruf. Ilmu huruf dia boleh hajar lah. Batu tengok batu huruf tu ilmu jin. Dia kata huruf, dia kata sedar, dia huruf, huruf, mi, huruf, kak, huruf, jin, jujuk-jujuk huruf. Ha, tu ilmu tu mari daripada jin, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kalau kita nak lari dah kita, maka kita beri lebih kepada orang. Kita murah dengan senyuman. Kita ingat ini semua rezeki daripada Allah. Ha? Kalau kita nak kediang dan makanan, we cuma ke orang. Dah, tu cara kita nak laku barang. Nah. Go. Panggil buka sedar dalam ada mai ajak. Orang mai ajak tu naik dah. Dia buat mai ajak. Batal rugi kena buat ni goreng pula. Jadi makan kau orang. Nah. Maka iaitu dibilangkan daripada sisi tak ada berkat. Kalau laku pun membawa dosa. Hak kain spek, hak kain pelah, hak pusat jelai mari kedai. Jadi hak lah. Nah, kita nak keberkatan. Maka iaitu dibilangkan daripada sia-sia juga. Ilmu, ilmu sia-sia, ilmu huruf. Nah, ilmu anda ilmu huruf itu. Iaitu mencelakan dia oleh sekalian syariah. Bagi kata Syekh Muhyiddin, setengah daripada yang telah terjawab, bahawasanya orang yang berbanyak-banyak sekedukan dengan jin itu, jadilah takabur atas segala manusia. Walik ni bila sahabat ramai jin, dia jadi sombong dengan manusia. Berasa lebih pada orang lain. Nah, patutlah banyak berlaku orang-orang yang bertawan dengan jin, suka sangat kawan dengan jin, akhirnya dia menjadi rasa lebih, rasa bangga diri kerana ilmu dia hebat, boleh menundukkan jin dan sebagainya. Kita boleh belajar dalam ilmu untuk menjaga jin, bukan bela jin, tapi untuk menjaga daripada serangan-serangan jin, seperti ulama-ulama yang mempelajari ilmu ini. Tapi yang dilarang ialah kita nak supaya sekedudukan bersama-sama dengan jin. Kita hanya perlu belajar ilmu yang kalau ada jin datang mengacau, maka kita boleh memberikan pertolongan untuk menghalau jin-jin tersebut. Bukan ilmu nak kawan dengan dia, nak berodong dengan dia. Memang kalau kita dia jadikan qadar, lama-lama kita pula yang jadi qadar dia. Mula-mula dia qadar kita, akhir-akhir kita pula jadi kuli dia. Ini memang jenis nak halau sama. Nah? Ini jenis cerdik ni. Nampak? Ha, jenis cerdik. Barang siapa takabur dimurkai Allah Ta'ala akan di dan dimasukkan dalam neraka tetapi seperti yang tersebut dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kata ulama-ulama, tidak ada pun seorang rasul ataupun nabi daripada kalangan jin. Ada. Itu lebih manusia. Mana ada jin, mana jin jadi nabi? Jin jadi rasul tak ada. Bahkan nabi menjelaskan sendiri, inni ursiltu ila jinni wal ins. Sesungguhnya aku diutuskan kepada golongan jin dan golongan manusia. Maknanya kerana apa diutuskan nabi ini yang bangsa manusia kepada golongan jin? Kerana di kalangan jin tidak ada nabi, di kalangan jin tidak ada rasul. Dan jin yang nak beriman datang mendengar wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nabi-nabi yang dahulu ataupun nabi-nabi yang kemudian. Yang ditulis di dalam sejarah hanyalah datang golongan-golongan jin untuk mendengar para nabi dan para rasul menyampaikan wahyu kepada umat. Bila jin mengajar, bila nabi mengajar umat, di kalangan manusia biasanya adalah di kalangan jin yang nak beriman, yang tumpang dengar, yang duduk berhampiran dengan majlis-majlis tersebut. Sebab itulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, tidak ada daripada satu pun majlis ilmu yang ada di atas muka bumi mereka ada di kalangan golongan jin yang datang menumpang untuk mendengar ilmu tersebut. Kerana di kalangan mereka sangat kurang daripada yang alim, yang arif dengan hukum-hukum agama. Jadi jin ni belajar agama, jin soleh, jin baik, ada juga mereka tak belajar bersama mereka, tapi mereka belajar dengan golongan ustaz-ustaz, kiai-kiai, tutup guru ulama daripada kalangan manusia. Soal adakah jin yang mukmin itu masuk syurga atau tiada? Jin masuk syurga ke tak? Jawab, bersalahan pula ulama. Tetapi kau, yang ini pendapat atau perkataan yang rajih, rajih mana yang kuat, bahawasanya mereka itu masuk syurga. Masuk syurga ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang paling munasabah. Kerana warna pada tu jin awal insa illa liya'budu. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin, kata Allah, mereka akhir pekerjaan mereka memperhambakan diri kepada aku, beribadah kepada aku. Maka kata ulama-ulama, apa guna jin beribadah kepada Allah kalau tidak dapat masuk ke dalam syurga? Nah, kalau tak masuk syurga, duduk dalam neraka lah. Kerana itu sajalah, kalau tidak neraka syurga, kalau tidak syurga neraka. Maka tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin juga sebagaimana menciptakan manusia, untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Faham daripada ayat tersebut, jin-jin yang beribadah kepada Allah pasti akan termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dibalas dengan balasan nikmat syurga yang berkekalan. Inilah pendapat yang kuat dan pendapat yang masyhur. Dan beralih tempat mereka itu di dalam yang terkebawah daripada syurga. Dan ada ulama mengatakan syurga golongan jin ini lebih rendahlah daripada golongan syurga yang diberikan kepada umat manusia. Kerana umat manusia ini hebat lagi martabat mereka, seperti para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Tak, maka tidak sama sabarlah martabat mereka ini sama dengan golongan-golongan jin. Sebagaimana syurga itu ada yang kalangan manusia biasa dan ada kalangan mereka yang kuat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah pendapat imam yang terkenal, Al-Is Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, yang menyebut di dalam kitab dia Al-Qawaid Sughra. Dia mengatakan pendapat yang sebenarnya memang golongan jin yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, riwayat Imam Bukhari daripada Zuhri dan Kalbi dan Mujahid, bahawasanya yang mukmin daripada jin itu pada keliling syurga itu, dan tiada mereka itu masuk, tiada mereka itu duduk di dalam syurga, tetapi duduk tepi-tepi syurga. Soal, adakah melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada? adakah manusia akan nampak jin di akhirat atau tiada? Ini satu soalan yang diajukan kepada ulama. Di dalam syurga kat ni kita boleh nampak tak jin? Lalu kita berjalan di atas kaul yang rajah yang kuat mengatakan jin juga masuk syurga. Maka kalau kita juga ahli syurga, adakah kita semua dapat melihat akan jin? Kerana di dalam dunia ni kita tak dapat lihat jin, dan jin dapat lihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia jin, dia dapat melihat kamu dan kumpulan keluarga dan anak beranak jin. Min haitsu la tarawnahum, daripada pihak yang kamu tidak dapat lihat akan mereka itu. Jadi itu di dalam dunia, jin nampak kita, kita tak nampak jin. Dalam syurga lagu mana? Jawab kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahawa manusia melihat ia akan mereka itu jin di dalam akhirat. Ini jawapan Syekh. Dia kata manusia dibenarkan melihat jin di dalam akhirat, dan tiada mereka itu melihat akan manusia. Dia tak nampak kita, kita akan nampak manusia. Kita akan nampak jin, jin tak nampak kita. Nah, persoalan tentang jin ini disebut di dalam kitab Alam Jin. Satu kitab yang membicarakan tentang jin dengan panjang lebar, karangan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga disebut dalam kitab Belitan Iblis, yang karangan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan panjang lebar menceritakan jenis jin, perangai jin, dan hukum-hukum yang berkait dengan jin, makanan jin, pakaian jin, kawan lagu mana yang jin suka, orang lagu mana yang jin tak berhati. Tak, dia ada. Kita memang mendapat kaedah kalau kita merujuk kitab-kitab yang seperti itu. Nah, sebagai tambahan daripada ilmu yang telah dia ada. Memang ilmu mengetahui tentang jin bukan ilmu fardhu ain, tetapi adalah elok daripada kita duduk baca surat khabar majalah. Kau tak tahu ke benda? Tak, baik kita tahu cerita-cerita ini daripada kalangan-kalangan ulama. Nah, dan ada satu buku yang baru diterjemahkan daripada kitab yang masyhur, Baitan La Yatulu Fihi Malaika. Buku yang terkenal di tanah Arab, yang bertajuk, yang bermaksud rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Kita baca buku ni, kita kita pun bekilah rumah kita, biar supaya malaikat dapat masuk. Sebab di antaranya di dalam perkara yang disebut itu, kebanyakannya adalah rumah-rumah kita akhir zaman. Itu rumah yang termasuk dalam buku itu, menurut kitab itu, so akan malaikat masuk. Malaikat-malaikat kira malaikat TV yang nak pilih dosa pada kita tadi. Malaikat doa kepada kita, doa selamat, doa panjang umur, doa murah rezeki, semua lagi habis. Kita boleh tengok umur kita. Nah, itu faedah sebagai tambahan daripada ilmu fardhu ain. Malaikat yang khawas daripada jin juga yang melihat akan manusia di dalam akhirat. Khawas ni yang tertentu saja. Ada tertentu golongan yang tertentu di kalangan jin, Allah Ta'ala beri izin melihat manusia. Seperti tiada melihat manusia akan jin, melainkan yang khawas daripada manusia juga yang melihat akan jin dalam ini. Dalam dunia kita juga, goliknya manusia tak nampak jin, tetapi golongan khawas. Khawas ni golongan yang istimewa, golongan yang terpilih, yang Allah Ta'ala angkat hijab daripada mata pandangan mereka sehingga dapat melepasi melihat golongan jin. Bakulah kita dengar ada cerita-cerita orang pernah melihat jin, orang jumpa jin di bukit, orang jumpa jin di lautan, di lembah dan seumpamanya. Inilah cerita itu. Kerana ini adalah pemberian dan izin daripada Allah. Jika Allah Ta'ala tak beri izin, tak kata jin, gajah lepas mata pun tak nampak. Tak kata jin tak nampak. Semuanya dengan izin Allah, bukan dengan kira-kira sekuasa mata lendir kita, tidak. Dalam dunia dia tengok kita. Lalu kita masuk dalam bilik air, tengoklah. Masuk dalam bilik. Lalu kita duduk luar pakai baju sempurna, tak perlu tengok. Tapi kalau kita masuk dalam tandas, masuk dalam bilik air, pakai orang pakai kanin masuk dalam tu. Pakai pakai baju Melayu, sapi sokok nak tengok. Mesti kena buang pakaian. Macam mana cara tak beri jin tengok? Rasulullah ajar di dalam hadis riwayat Ibn Majah. Dan hadis diriwayat Imam Abu Daud, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jin wa arati bani adam ay yakula idza dakhala ahadum minkum al-khala'i bismillahirrahmanirrahim aw kama qala. Kata Rasulullah, satru ma baina a'yunil jin wa arati bani adam, pendinding daripada terlihatnya oleh kuat-kuat jin akan aurat kita jenis manusia ni. Nampak? Bila kamu masuk dalam tandas, kamu masuk dalam jamban, dalam bilik air, kamu nak bertelanjang, nak buka aurat, kamu jin tengok, ayyakula bismillah, baik kita masuk dengan sebut bismillahirrahmanirrahim atas suapannya pada kisu bilik air. Bismillah, bila bismillah, jin tak boleh nampak aurat kita, jin dah boleh sekadar. Ha, nak apa tu? Kita tak tahu kala. Nah, tak tahu kala kita. Nah. Masuk dalam tandas pula tak tahu apa. Nah, tubik tandas pula tak reti baca apa. Tak ada tahu pun. Bacaan tubik daripada tandas. Nampak? Yang musmangat agak ni. Kuat agak ni. Jatuh beri. Baca juga beri. Doa tubik tandas. Eh, boleh. Nama itu Salman Rodin. Pada otak. Ada yang ngaji. Yang ngaji banyak dah tu. Tak ngaji, di siapa? Ha? Isu semasa. Tahu juga. Jadi orang mengaji, orang ni tak mau. Tak bekal, tak ada utama. Nah, itu banyak itu. Lala lagi. Tak reti benda yang remeh-temeh. Tak reti. Nah, macam mana nak jadi seorang bapa? Menjadi ketua rumah tangga. Dalam keadaan pak ni dah reti, pak tu dah reti, pak ni dah reti, pak tu dah reti. Nah, dan kita pula landak dengan sibuk duduk tengok keburukan orang lain terlalu banyak, akhirnya kita tak sedar dengan keburukan yang ada pada diri kita. Kita duduk sibuk tuak kalau ada tekak orang, tuak kalau ada tak jari orang, dah kita tak ingat kurang besar tanah kat belakang kita. Ini kata baca bismillah sekurang-kurangnya masuk dalam tandas. Apatah lagi kami baca doa yang diajar oleh Nabi dengan sempurna. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu daripada segala kotoran-kotoran dan penyakit, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Batulah, kalau kita masuk dalam keadaan tidak minta berlindung dengan Allah, maka syaitan berbu-bu duduk sini atas kepala kita, duduk belok atas kepala kita. Sambil kita duduk dalam bilik air, sambil kita duduk buang air, dia pun sini atas kepala kita. Dia pun belok atas kepala kita. Itu yang jadi benuk. Jadi benuk kita. Ngaji tak ingat. Masuk sifat 20 tak ingat rukun nikah. Masuk rukun nikah tak ingat bak jual beli. Tak ingat sama. Ni walaik datang pagi esok. Balik kadang opah hati ngaji om dia tak ni. Bak ni ni tak ingat. Berasa dah tak ingat. Neh, dah dah lapar tahun. Anak kan. Jadi benar. Nak pula duduk lama dalam tandas. Sebab itulah jin Ibrahim duduk dalam tandas. Jin-jin hak jahat-jahat lagi duduk dalam jamban. Sebab dia tak suka dengar zikrullah. Dia tak suka dengar nama Allah. Dia tak suka dengar ayat Quran. Dia tak suka dengar nama-nama yang baik daripada Asma'ul Husna. Kerana di luar daripada tandas tidak ada larangan membaca Quran, tidak ada larangan berdoa, tak ada larangan berzikir. Dalam tandas tak boleh, Nabi larang, tak layak. Maka tempat yang dia tidak dengar, dia lebih suka duduk. Lepas dia duduk dalam tandas, lepas nak masuk tandas, Nabi suruh baca. Kalau kita nak pergi dapur, Nabi tak suruh baca. Minta berlindung daripada jin dapur, tak ada. Tapi minta berlindung daripada jin syaitan, jin betina yang duduk dalam tandas. Kalau Tuhan akad hijab, dinding antara penglihatan kita dengan golongan jin. Bila kita masuk dalam bilik air, dari nak mandi kita. Nak berok dah tubik air. Dan kalau nampak, mujur dengan rahmat Allah, Tuhan beri dah nampak. Kalau kita masuk nak berok, nak masuklah jamban. Tengok atas nak ngepan jamban di Jeko. Boleh tak tak? Tanduk-tanduk banyak petun. Atas kodoh dua ekor. Ha? Buka payang naikah duduk lain. Ha? Dah ada lewak gitu. Padahal gitu je. Lewak lewak tak mesti makan. Nah, jadi lewak. Jadi dengan rahmat Allah, dia kesihatan kepada kita, dia buat jadikan kita ni ada hijab, tak nampak. Ha? Sebagai tanda kasih sayang kepada Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ya? Eh? 16. Tak mana? Masalah 23. Kita masih lagi masalah makan minum dan adab-adab makan minum. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, makan dengan menyaringkan bismillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, dan saudia menyaringkan bismillah pada masa makan itu supaya mengingatkan bagi orang lain daripadanya yang makan jika ada orang itu lupa atau lalai. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita makan yang orang lain ada serta, anak kita, isteri kita ataupun lain-lain di kedai makan, dia kata afdal kita baca bismillah tu kuat. Nah, sunat baca bismillah ni bukan kata Imam Ghazali, itu sabda Rasulullah. Nah, Imam Ghazali kata ni sunat kuat kalau orang ramai, tujuan nak peringatkan orang lain. Ha, tu kita kata kuat. Nah, kalau kita sayang bismillah tak apa dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang ada meja lik ni umpamanya anak kita yang sama-sama makan, kita ayah kita buat mula ni bismillahirrahmanirrahim, kita buat tu berapa lima, oh bismillah, bismillah tak. Ha, itu tujuan nak beri peringatan. Kita ni kadang-kadang malu. Nak malu. Malu apa? Malu nak beramal dengan amalan kebajikan. Nak sedekah malu. Nak buat kebajikan malu. Nak baca Quran rada tak mau baca malu. Malu sama. Nak rasa malu. Nak beri salam malu. Nak beri salam. Nak baca assalamualaikum malu. Malu sama. Kalau benda-benda darah dah malu. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama' dan disunatkan menyaring dengan bismillah itu supaya didengar oleh orang lain dan boleh mengingatkan atasnya atas orang lain. Sebab itulah kita kata bismillah dapat pahala satu lagi, pahala tazkirah, pahala memperingatkan orang lain dengan baca bismillah. Nah, kita makan dengan isteri kita, kita mula dulu, kita kata kuat bismillahirrahmanirrahim. Ha, ini kita dengar, oh bismillah kata. Kalau kita tak kuat ni, tak dengar tak. Dia pun sama-sama tak bismillah. Anak kita, budak-budak, cari kita suruh sekali bismillah. Tak suruh, tak kata budak. Begitulah. Tapi kita kata sama. Nah, walaupun kita tak makan, dia yang makan, maka kita kata bismillah. Kita duduk dalam tangga, dia duduk makan, kita kata bismillah. Tazkirah, buat peringatan. Walaupun benda sunat, maka sunat kita beri tazkirah, peringatan. Menghantar zakat kepada Imamul A'zam. Semua menghantar zakat wajib kepada imam supaya diberikannya kepada mustahaknya. Ada tafsirnya dalam mazhab kita Syafi'i. Imamul A'zam maknanya pemerintah. Iaitu jika harta itu harta batin, boleh diberikan pada mustahak dengan sendiri. Dan jika harta secara zahir seperti binatang dan yang diambil perpuluhan dan zakat fitrah dan galian, maka tahu qadim bagi Syafi'i wajib diberikan kepada imam yang adil, memberi-berikan kepada mustahak. Pada zaman Nabi kita banyak tempat menghantar zakat wajib itu kepada Nabi supaya diberi oleh Nabi akan zakat itu pada orang yang mustahak. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Ikrah bin Zu'ay qala ba'athani Banu Murrah bin Ubay bi sadaqati amwalihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ikrah bin Zu'ay radhiyallahu anhu katanya telah diutus akan daku oleh anak pinak Murrah ibnu Ubay menghantar dan menyerahkan zakat harta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu di negeri Madinah Munawwarah. Dia ni jadi wakil atau zakat pada Nabi. Faqadimtu alaihi Madinah fawajadtuhu jalisan bainal muhajirin wal ansar. Apakah telah diutus mereka itu akan daku membawakan zakat mereka itu kepada Nabi, maka pergilah aku kepadanya di negeri Madinah. Bila sampai aku didapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk antara kaum muhajirin dan kaum ansar, Nabi duduk dengan dua golongan sahabat Nabi, iaitu golongan Muhajirin, orang Mekah yang berpindah, dan kaum Ansar, orang Madinah yang telah beri pertolongan kepada Nabi di dalam masjidnya di negeri Madinah itu. Dan aku pun menyerahkan harta orang-orang itu kepadanya. Jadi dia pergi nak atas zakat. Pemimpin umat Islam adalah Rasulullah SAW yang memerintah negeri Islam yang pertama, yang pusat pemerintahannya negeri bandar Madinah Munawwarah. Jadi kata sahabat Ikrah, bila aku sampai ke bandar Madinah, aku dapati Nabi sedang duduk di dalam masjid. Ni pemimpin Islam duduk dalam masjid. Ha. Itu kalau kita pergi cari pemimpin jumpa dua ni, ada jumpa masjid di padang kau. Jumpa di padang kau. Macam budak-budak main. Datuk pada kau masuk dalam agak pergi cari juga. Budak-budak sikit. Dah lah jumpa bola dalam agak, dah lah jamuh pula dengan tangan. Kena pukul pula. Masuk dalam air celuk kau. Ha, kena gasi bola lain pula. Baik pun tegur dalam lubang. Tak tu duduk kat lubang dah 2 inci. Tuk pukul masuk balik halu. Eh bisu kan. Lampak pula lubang tengah panas. Tak. Jadi pemimpin ni dia duduk di dalam masjid. Batu kita tak setuju sangat lah kalau pemimpin-pemimpin Islam duduk mesyuarat di hotel-hotel, mesyuarat di hotel-hotel ni tak kena. Tak tak kena. Ini masjid ni tempat mesyuarat Nabi dan para sahabat. Batu dia buat hotel-hotel lagi tu. Tak tepat. Tak comel. Bukan sunnah. Apatah lagi kalau hotel itu kepunyaan orang bukan Islam, memberi keuntungan kepada musuh-musuh Islam. Apatah lagi kalau tempat itu selain pada hari yang lain diadakan benda-benda yang maksiat, menyanyi dan sebagainya. Tapi oleh kerana hari itu kita sewa, kita mesyuarat ulama-ulama di situ. Jadi dewan itu tidak ada keberkatan. Dia angkat keberkatannya oleh Allah. Tapi kalau kita mesyuarat di surah, di masjid, tak apalah duduk sila pun. Ha? Tak apalah. Ha? Boleh buat juga sebagai Rasulullah. Yang duduk hanya di atas pasir dalam mesyuarat, boleh memerintah negeri Islam yang pertama. Kita kena baiki balik kesilapan-kesilapan yang seperti ini. Dan juga dapat menjimatkan wang yang begitu banyak untuk menyewa dewan-dewan yang agak mahal harganya, yang memberi keuntungan kepada bukannya orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, tetapi kepada peniaga-peniaga. Itu saja setengah daripada benda yang kalau kita fikir ada benarnya. Kalau kita balik semula kepada sunnah, iaitu mesyuarat yang besar-besar, walaupun antara pemimpin-pemimpin negara dunia, taklah dibuat di dalam masjid sebagaimana yang telah digaris, ia telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhadha bi yadi fantalaqa bi fantalaqa bi fantalaqa bi ila baiti Ummi Salamah. Kata Ikrar, kemudian daripada telah kuserahkan zakat kepada Nabi, maka Nabi pun memegang tanganku. Lalu berjalan sama ia denganku menuju rumah isteri namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka masuklah aku bersama Nabi ke rumahnya itu, dan duduk aku bersama-samanya dalam itu. Nabi pun lalu bersabda, faqala hal min ta'am. Maka satunya pada isterinya, adakah hadir di sisimu daripada makanan? Nabi tanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Nabi kahwin ni janda anak ramai. Bila mati ni Ummu Salamah, mati isteri suami Ummu Salamah, Nabi ajar dia jangan berduka cita, berdoa lah. Minta Allah Ta'ala ganti dengan yang terbaik daripada Abu Salamah yang telah mati. Nah, kata Ummu Salamah, tak ada dah yang terbaik lah daripada suami aku. Macam mana nak doa ganti dengan yang lebih baik? Rupa-rupanya Allah Ta'ala ganti Rasulullah jadi suami dia. Memang yang lebih baik, 1000 kali ganda lebih baik daripada Ummu Abu Salamah. Nah, itu. Jadi giliran balik rumah Ummu Salamah, tanya makanan ada, jepuk ada, mana ni makan, supaya boleh kita jamu seorang tamu, tamuan kita yang ada bersama datang masuk dengan ku ke rumah kita, iaitu Ikrah mari. Tanya ambil makanan. Fa'utina bihafnatin kasiratis sari wal wadri. Maka didatangkan orang daripada kami, yang diangkat orang akan makanan satu bekas besar yang banyak isinya daripada roti campur kuah daging dan potong-potongan daging-daging. Maka roti campur kuah daging itu pun amat mulia makanan Arab pada zaman itu. Pada kita juga roti canai atas-atas kuah daging. Nah, roti canai biasa roti canai kuah daging. Nah, kalau makan 8 orang, habis 5 ayah setengah. Ini makanan Rasulullah. Nah, bukan macam kita. Meja 4 orang, 250. Pakai tudung dengan itu. Dengan tudung macam ada tudung kalau surah. Kak, wah, putih atas. Ayah Belanda seko begitu. Tak ayah yang makan kedaruh. Itu bukan makan tu. Ranggos. Nah, yang nanti cak pilih depan tu keting. Nah, ini kita banyak bagi itu ni. Banyak bagi. Nah. Masalah mulia cantik. Sungguhnya dengan perbuatan Nabi seperti yang disebut pada sepotong hadis itu, tahulah kita akan Nabi itu memuliakan dia. Nabi sangat memuliakan tetamu. Kerana ikrah itu datang membawa membawa putusan dan kiriman orang kepadanya, maka jadi dia deh Nabi. Ada orang kirim. Nah, iaitu bahawa kezakat. Maka Nabi pun memuliakannya. Diajak ke rumah serta diberinya makan. Beri makan. Pemimpin negara ajak tetamu masuk dalam rumah, beri makan. Nah. Demikianlah disuruh Nabi akan kita menurut seperti perbuatan sabdanya. La khaira fi man la yudhayyif. Artinya tiada kebajikan pada orang yang tiada memberi makan deh yang turun padanya. Dan ia berkuasa menumpangkan padanya. Yaitu kebajikan itu pada rumah yang ada orang datang ke rumah itu dan makan minum di rumah. Rumah kita nak dapat kebajikan berkat, dia ada orang mari. Tak, dia pun akak dia. Biar kita pun. Ha? Biskut mari dua keping, cicah dengan air sejuk. Apa itu? Nah. Ha. Tapi kita kata lalu dia air sejuk akak tu. Bantat pun sungguh. Ha. Padahal gula tak tu. Pada gula mana? Dah. Ha. Gula tu panggil tu. Pasti akak air sejuk. Nah. Ha. Bagus buat ada gula jadi kurang penyakit. Dah bagi sangat. Tak, tidak lepoh-lepoh gula. Kalau bira atas kabinet tu tanya lama kali gula. Lepas tu nak marah semut. Dari tu waktu poh. Semut mari buat balik kapung dia. Marah buat semut. Semut poh-poh umur rumah aku. Yang buat tu poh, semut kata nyak wik aku. Ha? Itu pelik sangat. Ha? Semut kira tu poh balik pergi ke kapung dia. Ha? Makanan dia. Memberi makan dia. Sebenarnya dengan perbuatan dalam hadis itu. Wallahu a'lam. Minta penjelasan 8 perkara perlu tahu tentang wanita si tentang suci kalau suami tidak berkahwin. Ada lama soalan. Maksudnya kalau kita nak jadi suami orang, kita nak jadi nak berkahwin, nak jadi ayah lah, nak jadi suami, kita kena tahu tentang orang perempuan. Tentang orang perempuan, banyak perkara tentang orang perempuan. Yang tubik pada parak ni saja 8 kali wajib suami baca kena-kena. Tak. Begitu maksudnya. Bukan apa nak mempayahkan kita mana nak kabarnya. Tak. Perkahwinan ni bukan bergaduh. Bukan bersuka-sukaan. Tak. Tetapi bertanggungjawab dengan hukum-hukum yang berkaitan. Nah, maka kita kena ajar dia. Darah haid, darah nifas, darah istihabah. Nah. Darah fasad, air mazi, air mani, air wadi, basahan parah, putihan dan seumpamanya. Lebih kurang 8 kali. Air cing, 8 kali keluar ke parah. Hukum lain-lain semua. Tak, dia berkait dengan semayang, berkait dengan naik atas masjid, berkait dengan tawaf, berkait dengan baca Quran, berkait dengan jimak, berkait dengan fasah, berkait dengan nafkah, berkait dengan mas kahwin. Banyak atas telaga susu yang banyak hukum dikait. Faham? Dia kata kalau kita tak belajar tak pakai sedap pandai sama dah tu reti belaka dah berarok tak kena berarok tak kena kalau usuk banyak alulah reti baru tahu lah langit tinggi gendam. Nah, ada satu. Lain-lain boleh. Basahan bira tu kalau orang tak tahu tepi. Orang puang lah. Tak bira keret, di dalam keret. Ha? Dia basah. Dia tak kering. Kalau kita olah tangan, dia melekit di tangan kita. Dia lah nak kabur dengan maruh. Ha? Kita olah tangan, dia panggil basahan parah. Dia akan kat di tangan. Basahan tu tidak nanti. Tak najis itu. Itu hukum suci. Yang najis air kecil. Air kecil dah duduk bila kerek. Dinding parak tu lebih kurang dalam 4-5 inci. Pak duduk bila 5 inci dalam daripada luar pak dalam. Suci. 5 inci atau 6 inci belah dalam dia panggil batin. Itu najis. Dia tanya apa dah dia jawab. Ketua Muslimah dah dia jawab. Maknanya kita refuang kena mendalami benda ni. Ini hukum. Bukan siapa nanti jadi ustaz lah. Tak belajar lah. Lagi boleh ni awak-awak usulah tak mengumari. Puas tengok tak mengumari. Tengok cerita Filipina. Orang-orang mengajar dia. Hukum haid, hukum ni tahu ke apa biar gitu. Suami ni gitu juga. Tengoklah bini nak bini. Padahal orang gini. Bini tak apa, raung-raung lah. Ngaji, lepas ngaji raung. Tok iman lah raung kau. Bukan mu ni nak raung bini. Tok iman lah raung kau. Nak boleh ragu. Maknanya tu masalah kita. Tapi time kuliah hari hadir. Tak kena deket. Naik buah apa yang deket? Naik buah. Kau pula apa ya? Alah, buah petaruh yang deket. Cik Man, ya, deket. Tak tahu. Ini warung bin. Jawab lah sekarang. Tak tahu. Apa ya? Kena tayo. Bening pada kepala. Tapi lah dah haram buah-buah gitu. Tu mainan budak-budak. Yang haram ni jadi orang tua. Berkembik-kembik. Datang sini peluk aku peluk. Tak. Bunuh jana tu bunuh jana. Asal mainan budak-budak orang tua naik. Tapi dia boleh kerana ramah naik, jadi tak malu. Jadi tengok ada kuda ongek bawah ke nopret. Ada kuda ongek. Nah, kalau kita pusing gig, dia ongek. Bunyi. Akhirnya kita pergi naik serang itu. Memang tak bergamak. Pasal kita bawang ni. Orang tua. Tutup budak-budak. Buah ni budak-budak lah. Dah naik raka, naik api. Tua kan dia gila ni. Nu, atas pucuk tu. Buah musim. Awak tuan ni ke dia. Kalau dia naik, dia berhenti meleleh dia. Mungkin dia nazar. Jadi gitulah. Perkahwinan, tak kahwin-kahwin dah. Tapi lepas kahwin, kita lalai hari tu tak belajar. Kita mari tak mau hati dengan dia. Tak ada ubi sikit. Ada orang kata tentang orang pakai kopi tak boleh cair. Jika orang itu berdua besar. Tak boleh kata lagu tu haram. Bukti racang itu tak boleh kata lagu tu. Tak. Jangan. Tak orang yang pakai kopiah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balang suar pakai kopiah. Maka jangan hukum-hukum pakai kata rasa gitu. Tak. Dia kata ada. Kata nak kata. Kata ada juga orang pakai kopiah. Menipu orang. Buat rasuk orang pakai kopiah tu. Dia baru tu. Tak pakai kopiah ni. Pakai yang Nabi kita. Mahkota Nabi kita duduk atas pala sama. Jadi kita ada rapatkan piah dari cair. Dan siapa dia dari cair? Rasulullah. Jadi takut pukul racun itu. Ada juga orang pakai piah tipu orang. Takutlah. Baru itu. Jadi bukan jahat orang pakai piah. Jahat orang tu lah. Orang yang menipu orang. Dia jahat bukan kerana dia pakai piah. Dia jahat kerana menipu. Jadi tak nak menipu, nak menjahat jahat. Dia nanti pakai piah. Tak seretang ada juga jahat. Pakai jubah. Kalau orang si menipu orang pakai jubah lagi. Tak ada salah dalam mesin. Dia pakai biasa. Orang harap jubah maka. Orang pakai jubah. Ini harap pakai jubah. Tapi dia kata orang pakai jubah. Haklah tidak dia kata. Jadi saya kerana jubah pakai yang Rasulullah. Gamis pakai yang Rasulullah. Jibat pakai yang itu Rasulullah. Jadi kita nak pukul uduh lagu tu. Tak boleh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti minta salat hajat ni. Azura binti Sulum nak beranak. Nak melahirkan anak, minta selamatlah masing-masing doa lah baca semayang dua rakaat sunat hajat dan doa lah apa-apa yang patut, minta selamat ibu dan anak. Kemudian satu lagi ni Ma'had Darul Quran, sekolah agama rakyat ni Rusila ni, dalam keadaan bukan tenang, nazok dia panggil kewangan nazok. Ni cerita betul lah, tak ada cerita nak selenggarakan banyak benda. Sebelah belakang Masjid Rusila tu Ma'had Darul Quran Rusila tu. Anak-anak kita duduk di mengaji Tak ada aktiviti ni nak bayar gaji cikgu, nak beli peralatan dan sebagainya. Tak ada aktiviti. Nah, jadi malam ni kita ada kesempatan untuk masuk saham, saham akhirat. Kalau orang derma, keping ni RM2. Eh, kalau niat beli RM10, 5 keping. Nak, dicabut. Ha, ini kita pakat batu lah. Pakat-pakat batu. Tak? Ha. Kalau anak kita tak mengaji dinam, ha, biarlah kita batu juga. Tak? Ini sekolah jemaah kita. Itu guru rasmi ni. Ha. Ya kita pakat tundur. Dan biarlah kita orang-orang lagu-lagu mana pun. Biarlah. Pasal sekolah Islam, sekolah agama rakyat. Kalau kajian tak mau tolong, kita tolong. Tak? Kalau kita ada 1,000 dalam bank atau salah, kita beri 10 ya. Tak? Kalau malah beri 10 ya, beri 50 kali. Jadi, ambil lah lagi sekeping RM2. Kalau tak ingat bawa piti, esok ada lagi. Seminggu kita pegang. Eh? Seminggu kita pegang. Jadi, minta tak tolong lah. Bakat-bakat beri. Kutip lagi lah. Beri ke cikgu. Beri dia tak beri ke orang lain tu. Boleh tak? Keping RM2. Rupuan pun nak juga. Rupuan memang bawa banyak piti. Tak ada bawa piti, beri cicing. Beri subang, beri gelang. Tuan akan balas subang gelang dalam akhirat. Nabi kata gelang akhirat 70. 70 orang. Siapa tak nampak situ. Itu Tuhan akan balas. Ada apa-apa. Sebagai saham di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.